dilakukan oleh penghuni rumah adalah menjaga, menjaga dan mengusir. Iya, tapi tetap dasari bukan semata-mata karena syahwat. Iya, tapi karena ada tuntunan agama yang menganjurkan di sini. Paham ya? Sebagaimana makan, makan dan minum ada tuntunan agama, kulu washrabu. Walaupun tabiat kita juga supaya makan dan minumnya kita berpahala. Iya. Tidur, biar tidak diperintah orang itu akan tertidur juga. Tapi kapan tidurnya itu karena tuntunan agama? Iya, maka tidurnya akan berpahala. Demikian pula yang itu. Iya. Kita misalnya mengusir dia sesuai dengan tuntunan agama karena ingin membela harta, menjaga kehormatan kita. Iya. Hanya kalau misalnya terjadi sampai terbunuh misalnya. Kalau tidak disengaja, iya, kita tidak bermaksud membunuh. Hanya sekedar memelumpuhkan misalnya. Tapi akhirnya terbunuh. Iya. Maka yang seperti ini wallahu alam. Iya. Kalau hukum iya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala dia tidak terlalu bermasalah. Iya. Hanya tentang bagaimana pelaksanaannya, penyelesaiannya itu diserahkan kepada qadi hakim. Iya. Bagaimananya? Tapi yang jelas yang kita lakukan upaya untuk menjaga ya semaksimal mungkin, jangan didasari karena syahwat mentaati kekuatan marah. Ya, tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lumpuhkan karena kita benci terhadap pencurian. Iya, misalnya. Bukan semata-mata karena harta kita yang mau dicuri saja. Kalau hartanya orang lain tidak. Iya. Dan semata-mata karena pencurian ini. Nah, iya, yang memang dibenci oleh agama. Jelas ya? Baik. Terus.